بسم الله. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati biddin a'azani a'azikum Allah. Sebelumnya ana mohon sedikit ralat materi besok, karena tidak ada konfirmasi dengan ana masalah judul. Karena ana paling tidak suka bedah buku di masjid, itu sama dengan berdagang dalam masjid. Dan ana tidak pernah buku ana dibedah, dan ana mau membedah sendiri. Orang nulis lalu dia pula bedah buku sendiri, yang adalah pujian terhadap bukunya. Tak akan pernah dia mengatakan bukunya itu jelek. Itu aja kuncinya. Jadi daripada sana memuji dulu, lebih baik kita nanti judul yang lain saja. Jadi kita tak pakai materi judul-judulan, yang penting kita kaji-kajian. Iya. Malam ini pun kita tak tahu judul. Karena sebenarnya main judul-judulan itu sebenarnya tak perlu lagi lah. Yang penting kita apapun materi kajian, yang penting majelis itu majelis ilmu. Majelis itu majelis ilmu. Sehingga kita bisa datang bukan kerana judul. Kadang-kadang judul kita itu terlalu menarik sehingga menghujat orang. Ya. Judul saja kadang sudah menghujat orang. Maka itu tak perlu judul lagi. Apa yang ingin kita bahas malam ini? Tidak ada lain adalah sebuah wasiat yang sangat agung. Wasiat yang disampaikan, yang diminta oleh Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal disebut Rasulullah ahli fikih umat ini. Wasiat ini juga diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dua sahabat mulia ini meminta nasihat ini kepada Rasulullah. Kalau mereka yang sudah diredhoi Allah, yang ilmu fikihnya disebut Rasulullah Mu'az bin Jabal ahli fikih umat ini, membutuhkan nasihat ini, bagaimana dengan kita yang hidup di hari ini? Dihidup di tengah fitnah yang begitu banyak. Fitnah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, fitnah yang sangat besar. Fitnah yang begitu panjang terjadi, mulai dari kecil fitnah itu terjadi sampai jadi tua. Sudah tuh yang tua kembali menjadi pikun, jadi anak kecil lagi. Itu tetap dilakukan. Sehingga orang menganggap yang fitnah itu sebagai sebuah sunnah. Ketika dia ditinggalkan, orang mengatakan apa? Sunnah telah ditinggalkan. Padahal dia bukanlah sunnah. Tapi begitu panjangnya, hari ini itu terjadi. Dan kita perlu nasihat ini. Dan kita hidup di tengah pergaulan manusia yang begitu banyak. Kita sangat memerlukan nasihat Rasulullah. Kita tak perlu nasihat-nasihat orang-orang yang mengagungkan dunia. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Ada orang manusia yang mengagungkan engkau tentang urusan dunia. Kalau dia bicara tentang dunia, wallah mengagungkan. Bagaimana cara menanam emas? Adakan seminar. Semua orang ikut tapi bayar. Padahal dia sudah punya kebun emas. Kenapa orang mesti bayar lagi? Bagi sajalah emas itu sama orang. Kenapa mesti bayar lagi? Kebun emas. Wallah, ikhwan. Bagaimana cara buat berkebun emas? Semua orang mau datang. Allah ikhwah. Maka kita tak perlu itu. Yang kita perlukan adalah nasihat makhluk yang mulia, yang dipuji oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Mu'az berkata kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, usini, wahai Rasulullah, nasihati aku." Apa kata Rasulullah? "Ittaqullaha haitsuma kunta. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Wallahi ikhwan. Kalau orang bilang menjaga hubungan, hadis yang mulia ini sudah disebutkan oleh Rasulullah. Inti dari hadis yang mulia ini, bagaimana kita menjaga hubungan kepada Allah, bagaimana kita menjaga hubungan kepada diri dan jiwa kita sendiri, bagaimana kita menjaga hubungan kepada manusia. Itulah kehidupan kita. Kita berhubungan kepada Allah, kepada diri kita sendiri dan kepada manusia. Ketika kita tidak tahu pedoman hidup dalam ini, kita selalu salah dalam menilai. Maka itu dinasihatkan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, ikutilah keburukan yang telah terjadi dengan kebaikan, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini riwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Imam Ahmad, juga Imam Bahagi. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Jami'us Sahih, dalam nomor 90, hadis nomor 97. Mari kita bahas semampu kita tentang wasiat taqwa. Wasiat taqwa merupakan wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari makhluk terdahulu sampai hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 31, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitab min qablikum." Sesungguhnya kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Apa wasiat? "Wa iyyakum." Dan kami juga wasiatkan, kata Allah, kepada kalian. Apa itu? "Anittaqullah." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah, dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Kenapa dimanapun kalian berada? Kita perhatikan bulan Ramadan, kita nengok orang bukan main taatnya. Allah tunduk patuh kepada Allah. Wanita-wanita tak biasa pakai busana muslimah, bulan Ramadan pakai busana muslimah. Yang tak biasa buka Quran, bulan Ramadan buka Quran. Anak-anak yang tak biasa datang ke masjid, datang ke masjid. Walaupun dia pergi solat subuh, baliknya solat maghrib, saking cintanya masjid. Semuanya. Tapi begitu lepas Ramadan, semuanya lepas, ketaatannya lepas, Qur'annya lepas, semuanya lepas. Seolah-olah Tuhan yang dia ibadati di bulan Ramadan berbeda dengan Tuhan yang dia ibadati selain Ramadan. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada, Ramadan, di luar Ramadan, dimanapun manusia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu keberhasilan Ramadan bukan satu Sawal. Juga keberhasilan haji bukan balik haji. Kena berapa banyaknya orang balik haji bukan tambah baik. Lebih pelit dari yang kemarin lagi. Bakhilnya dulu sebelum haji, Allah, baik dia datang ke masjid rajin. Setelah haji, Allah, dipanggil kalau tak pakai kata pak haji dia tak mandang. Sebelum haji tak. Ya. Ramadan begitu juga, bukan. Maka wasiat ini, wasiat bagaimana kita menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna fi ummati aqwamun atallahu yawmal qiyamah bihasanatin amsalu jibalu tihamah ay baydah." Sungguh aku mengetahui di tengah umatku ini orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dengan pahala seperti gunung Tihamah yang putih, banyak pahalanya. Kemudian kata Rasulullah, "Faja'alahu haba'an mansura." Kami jadikan semua pahalanya itu seperti debu yang berterbangan. Wallahi khan. Lalu sahabat langsung bertanya, sibhum lana ya Rasulullah, waljilhum lana, beri contoh, sebutkan ciri-ciri mereka itu kepada kami, agar kami tidak termasuk golongan orang seperti itu. Tanpa kita sadari, kita masuk golongan orang seperti itu. Apa dia kata Rasulullah? Mereka itu seperti kalian. Salat sama. Mereka sedekah. Kan tetapi, kalau mereka bersendirian dengan yang diharamkan Allah, tuh, mereka kerjakan itu. Tuh. Kalau ramai-ramai, Allah taatnya bukan main, patuh, tunduk. Tapi kalau sudah sendirian, berhadapan dengan yang diharamkan oleh Allah, maka dia akan melakukan itu. Itulah orang yang pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, Pak, Ibu, coba kita perhatikan amalan kita. Pentingnya istiqamah, bagaimana kita menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu dan keadaan kita. Maka wasiat takwa seharusnya menjadi wasiat yang sangat kita butuhkan. Al-Imam satu ketiga dikatakan oleh Al-Mubar Al-Fudalah bahwa suatu ketika Umar bin Khattab sedang berbicara dengan seseorang. Jadi Umar bin Khattab waktu itu jadi khalifah, ditemani oleh seorang, lalu dia bicara dengan seseorang orang biasa. Lalu orang ini berkata kepada Umar bin Khattab, ittaqullah ya amiril mu'minin. Bertakwalah kepada Allah, wahai amiril mu'minin. Antum kira-kira kan, antum berjalan dengan ustaz. Sama ustaz antum berjalan, lalu tiba datang orang biasa, ngomong sama ustaz, hey ustaz, takutlah sedikit kepada Allah. Kira-kira apa yang antum katakan pada orang macam ini? Hei yo, tahu bang? Siapa kau? Ustaz nih, tahu bang? Ngomong sembarangan aja. Begitu juga orang yang menemani Umar. Orang yang menemani Umar ketika orang ini mengatakan, baittaqullah ya amirul minin, bertakwalah kepada Allah, wahai amirul mu'minin. Faqala ar-rajul min al-qawl, berkata orang, ataqul li amirul mu'minin ittaqullah, apakah engkau mengatakan kepada amirul mu'minin bertakwa kepada Allah? Kalau bahasa kita, memangnya kau paling takwa apa? Ini Umar bin Khattab. Orang kedua terbaik di dalam Islam. Amirul mu'minin. Perjuangannya. Tiba-tiba ente ngomong bertakwa pada Allah. Apa ente lebih hebat daripada Umar? Begitulah membela tu. Biasanya orang kalau cinta pada guru, itu kadang cinta berlebihan. Guru salah pun dibela juga kadang. Pokoknya asal guru ikut. Si Ah tu saking sayang pada guru cinta, sampai mengeluarkan hadis palsu. Apa kata dia? Siapa yang minum air kencing imam-imam kami masuk surga tanpa hisap. Sehingga di Iran itu dijual kotoran imam. Dibuat macam kue, dijual, dimakan orang tu. Tengok tu, saking cinta yang berlebihan. Tapi sahabat tadi tidak. Dia membela Umar. Lalu apa kata Umar? Berbeda dengan jawaban orang. Apa kata Umar? Faqala Umar, da'hu. Biarkan dia ngomong. Biarkan dia memberi nasihat. Lalu apa kata Umar berkata kepada orang ini? Ya akhi, nasihatmu agar aku bertakwa kepada Allah, kalau engkau pendam saja di dalam hati, tidak engkau omongkan, itu tidak ada baiknya bagi dirimu. Bagi kami, sungguh tidak ada baiknya bagi kami kalau kami tidak mendengarkan nasihatmu. Wallahu ikhwan, amirul mu'minin sangat membutuhkan nasihat. Lalu bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita baru ngaji, kita merasa kita yang paling hebat di dunia ini. Ya? Tak ada lagi orang yang paling pandai kecuali awak. Tak ada lagi di kampung ini orang yang amalnya sesuai sunnah kecuali kita. Tak ada lagi yang masuk surga, cuma kita sajalah. Seolah-olah surga itu punya kita. Allah. Tak ada rasa tawaduk kita. Takut kita kepada Allah. Suatu ketika Imam Abu Hanifah, siapa yang tidak kenal kepada Imam Abu Hanifah? Orang berkata kepada ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Seketika dia gemetar. menggigil badannya mendengar nasihat bertakwalah kepada Allah. Ana yang ngomong aja tak menggigil, apalagi antum. Imam menggigil, kita tak pernah menggigil ya akhi. Walaupunlah ada kipas angin kedinginan, tidak ada gigil-gigil. Apa? Belum menyentuh. Kata ittaqullah itu tak menyentuh pada diri kita. Tidak menyentuh. Apa masalahnya sebenarnya? Kenapa sahabat begitu mudah tersentuh dengan setiap nasihat? Kadang-kadang ikhwan, kita ini kenapa kita tak tersentuh dengan nasihat? Memang nasihat itu kata ulama, dia seperti cambuk. Cambuk itu, orang yang kena cambuk, bekas itu teringatkan kalau masih ingat kena cambuk, kalau bekas masih ada. Kalau bekas itu tak ada, ingat tak ada bahwa dia pernah kena cambuk? Tidak, nasihat itu macam itu. Waktu dia nasihati, rasa-rasanya nak taubat aja besok. Ha? Rasa-rasa besok bertobatlah, malam tadi tak pernah solat malam, malam ni solatlah. Rasa-rasa macam itu tu, tu baru rasa-rasa. Belum amal-amal, baru rasa-rasa saja dia. Ha? Begitu lewat, sama kita ketika jenazah lewat, lewat aja jenazah, itu langsung tersentak kita tu. Siapa meninggal? Sianu Allah. Muda-mudalah meninggal, kata dia. Yang tua belum lagi, kata dia. Ha? Alam mulai tersentuh. Saya kapan lagi? Itu jenazah masih di depan. Begitu lewat jenazah tadi, tapi rumahnya besar juga ya, kata dia. Siapalah ngurus dagangannya? Alam mulai ngitung dagangan orang. Tadi baru nasihat lewat, dia seolah nak bertobat. Begitu habis jenazah, lah lupa, tak ada lagi. Istrinya muda masih lagi nampaknya kan. Allah ikhwan. Apa? Nasihat itu. Maka kita jaga bagaimana kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Kemudian, apa itu takwa? Secara umum, takwa sebagaimana definisi umum, mengerjakan yang diperintahkan Allah, menjauhkan apa yang dilarang Allah. Itu makna secara umum. Tetapi kan kita tidak mesti menjadi orang umum terus. Nah, gitu. Kita ini selalu ingin menjadi orang umum dan orang biasa. Tidak pernah ingin menjadi orang yang luar biasa di sisi Allah. Antum kalau jadi karyawan, antum mau jadi karyawan luar biasa kah? Atau antum mau jadi karyawan biasa saja? Mau jadi karyawan yang luar biasa. Karyawan yang istimewa. Antum kalau jadi pegawai, antum mau jadi pegawai biasa kah? Atau pegawai yang istimewa? Ingin jadi pegawai yang istimewa. Bahkan dalam setiap urusan, kita selalu ingin menjadi orang yang diistimewakan. Tengok. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, kenapa kita selalu tidak ingin menjadi orang yang luar biasa di sisi Allah? Kita selalu ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Sudahlah, saya gini aja lah, biasalah, cukuplah. Jangan terlalu fanatik, nanti jadi teroris. Ya? Jangan terlalu dalam, nanti gila. Ya apa? Islam yang biasa-biasa aja, biasa tak sholat, biasa tak ngaji. Ya? Tanda ada. Allahikhan. Kita harus berubah. Kita harus ingin menjadi orang yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang luar biasa di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Bagaimana kita memperoleh ketakwaan? Apa yang disebut dengan takwa? Hakikatnya takwa amalun li ta'atillah, beramal karena taat kepada Allah, wabtigha'i mardhatillah, mengharapkan ganjaran dari Allah, wantihai maksiatillah, menghindari, menghentikan maksiat kepada Allah, wa iqamatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Namun semuanya harus dijalankan 'ala nuri min Allah, atas petunjuk Allah. Ada orang beramal taat soleh, tapi apakah dia beramal karena Allah betul-betul lillah, ittiba' kepada Rasulullah? Karena amalan itu bukan banyak kan yang diukur. Baik, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya? Apa? Ikhlas dan ittiba. Kalau ada orang hari Ahad salat subuhnya 8 rakaat. Hari Ahad salat subuh 8 rakaat. Lalu ditanya, mangang salat subuh 8 rakaat? Wah, ang pemaleang. Kau libur hari kerja sih kau? Hari ini Ahad ko libur ambo, jadi ambo 8 rakaat. Kadang-kadang 18 rakaat ambo kerjaan. Wah, ang aja yang malai salat subuh 2 rakaat. Mana kira-kira yang diterima? Yang 18 kah atau yang 2? Yang 2 sedikit. Kenapa? Karena dia bersesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang banyak tidak diterima. Maka itu kualitas amal. Nah, dia beramal mengharapkan ganjaran Allah, redha Allah dengan ittiba. Sudah itu dia beramal, adakah dia menghentikan maksiat kepada Allah? Kadang amalan banyak, ngaji, bukan main, setiap ada majelis selalu hadir. Maaf cakap, jenggot tu makin panjang sehingga ngucap salam pun tak bisa sama orang. Saking panjang jenggot, sangga orang nyalahkan jenggot. Itu belum ngaji, tak macam itu mukanya, kata dia. Sudah ngaji, salam pun tak pernah sama kita lagi. Apa jenggot itu yang menyebabkan dia tak anu? Akhirnya jenggot juga yang disalahkan. Adalah apa dosa jenggot ini? Tak ada masalah dengan jenggot ini. Orang takut dengan kita kan kadang gara-gara kita berjenggot. Ya kan? Padahal jenggot itu kalau berjalan sendiri, orang takut juga. Nasib baik jenggot tak ada berjalan sendiri. Memang nasib jenggot itulah. Ya? Pelihara jenggot, jangan. Apa orang nak bilang jenggot naga ke atau naga bonar, terserah orang lah. Berarti kan, bertakwa, beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan, hentikan maksiat kepada Allah. Semua dia datang ngaji, tapi kenapa tak pernah berubah? Lisannya tetap kasar. Dia kalau sudah nak marah orang, kalau dia hafal nama binatang di kebun binatang, dia sebutkan semua nama binatang sama orang itu. Ini orang apa ini? Kebun binatang enggak? Atau apa? Sehingga keluar dari mulutnya itu tikus, ayam, semua dia nak sebutkan pada orang. Apa itu kita diajarkan dalam Islam? Enggak. Makanya harus ada menyentuh. Dihentikan maksiat kepada Allah, diperubahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa, beramal kena menghenti maksiat kepada Allah. Kemudian apa? Menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Dia keluar rumah, dia tengoknya ada orang nak maling. Oto siapa yang cungkil tu? Tetangga sebelah, Pak. Ya tak apa-apalah. Bukan punya ambo kan? Tak. Ngantanglah. Yang penting bukan punya ambo. Itu tak bertakwa. Walaupunnya rajin solat, nya bangun solat subuh rajin, tengok sebelah di maling rumah orang. Ngapa orang tu? Ambil oto, Pak. Roto siapa tu? Oto orang sebelah, Pak. Bukan oto apa? Tak apa-apalah. Jangan oto ambo kau. Ya, ambo dia salat, ngapa orang. Dia rajin solat, tapi orang buat maksiat dibiarkan dia. Tak bertakwa tu. Harus ada semangat iqamatul ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Tapi semuanya itu harus dilakukan dengan apa? Atas petunjuk dan syariat. Jangan semangat ikhwan, kita ni kadang-kadang semangat mengamalkan, tapi kita tak tahu bagaimana cara mengamalkan. Semangat mengamalkan, semangat. Kita begitu dapat bahwanya setiap subuh itu di antara sunnah subuh, apa itu? Subuh Jumat, surah sejadah, semangat bertahun-tahun tak pernah lepas dari baca surah sejadah. Sehingga apa yang timbul orang? Iko sejadah ku wajib setiap subuh Jumat atau tidak kau? Rasa-rasanya kurang abdol kalau tak baca sejadah. Jadi bid'ah tu. Ini tak wajib, kok jadi wajib? Kenapa? Salah dalam tatbik mengamalkannya tu. Baru dapat dalil sunnah, tidak tahu dia cara mengamalkan, langsung amalkan. Apa? Kata ustaz, hadis Nabi nerangkan solat pakai sandal itu, itu sunnah dan itu mutawatir hadisnya. Langsungnya solat pergi masjid raya pakai sandal. Naik sandal orang ke kepalanya. Kau sandal hang itu? Kau sunnah hang enggak? Apa? Salah dalam menerap. Kan tidak ada kesabaran, maka itu harus memahami iqamatil amri bil ma'ruf dengan ala nuri minallah, atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan atas selera kita, ingin betul, tapi lihat. Ya, ini dia, bagaimana kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini diantara, waktu sampai jam berapa? Oh iya. Sudah ini tak ada tanya jawab kan? Habis sisa sambung lagi. dari Sabang sampai Merauke sambung menyambung jadi satu nampak nang. Iya, tak apa-apalah. Allah Akbar. Dia sekali-sekali ini sekali besok sekali besok sekali sekali-sekali juga tu. Hebat orang gini. Tak apa-apa ustaz. Sekali-sekali aja. Penghasilan tak banyak ustaz, pas-pasan aja. Pasado, dapat pas nio, dapat atau pas-pasan aja penghasilan. Dawat kan? Tak apa pula. Sekali-sekali kan? Kau sekali. Beko habis solat isya sekali lagi. Allah. Teh botol tak apa. Ya. Kau kalau tak apa bahaya. Kena ada sambungan dipanjangkan sedikit. Bab takwanya gitu. Kalau tak ada sambungan langsung melompat. Ya. Baik, kita perhatikan. Saya tidak bicara tentang ketakwaan yang lebih jauh. Karena nanti antum ada kajian-kajian yang lebih tersendiri. Kemudian ikhwan, di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah wasiat bagaimana kita menjaga hubungan pada Allah. Tapi ada inti ingin saya sampaikan, bagaimana kita menjaga hubungan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan begini, "Ala inna bi dzikrillah tutmainnul qulub." Bukankah hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang? Ada musibah, tenang hatinya, tenang. Ada penyakit, tenang hatinya, tenang. Gagal usaha, tenang hatinya, tenang. Dengan apa? Mengingat Allah. Bagaimana konsepnya membuat kita tenang? Selalulah husnuzon kepada setiap keadaan yang diberikan Allah pada kita. Husnuzon, baik sangka, kita kan selalu buruk sangka. Ya Allah, belum ngaji, penghasilan awak banyak rasanya tak? 10 juta sebulan. Setelah ngaji cuma 1 juta sebulan. Kenapa? Rupanya 9 juta kemarin tu haram semua. Lah ngaji baru tentu itu haram. Allah, tinggal 1 juta aja lagi yang halal. Awak pun lah ngeluh lagi. Allah, orang kafir kayo-kayo, sadu awak ndak biko. Jangan orang kafir, iblis sajalah kayo. Hidup sampai kini yo. Apa ni awak jadi iblis awak pun? Ndak kan? Jadi masalahnya apa? Adakah kita husnuzon kepada Allah? Sering saya buat contoh tu, tengok orang pergi tukang gunting, manganya senyum-senyum. Pisau itulah disika nah. Pak, bapak jenggot kau, dipotong atau dibiarkan aja? Janganlah, kau jangan dipotong rapian gede. Ada. Tapi pisau, sudah di leher dia senyum aja dia. Coba tengok kalau pisau itu di tangan orang gila. Belum tentu orang gila akan bunuh dia lagi, tapi nyolah lari dari jauh. Pisau orang itu bahaya tu. Tukang gunting pisau itu sudah disikonya senyum aja. Apa sebab? Husnuzon pada tukang gunting. Ya kan? Ang pergi ke tukang gunting, suuzon mesti tak selesai guntingan. Apa pegang apa kau tu? Hah? Melompat-lompat ang di tempat itu baru jangan kau apa kepala mu ang main-mainkan gitu. Tapi husnuzon ang biarkan kepala. Bantailah apa ni ang? Hah? Biasa makan ambu makan ketam, hari kau ketam makan kepala ambu, bantai lang. Apa? Husnuzon. Ada tak kita husnuzon pada Allah? Kalau Allah dan Rasul telah menetapkan suatu hukum untuk kita, maka itu baik untuk kita. Kalau Allah dan Rasul telah menetapkan, melarang kita sesuatu, itu buruk untuk kita. Adakah kita husnuzon atau kita suuzon? Umumnya kita suuzon. Kenapa? Maka itu kita pilih-pilih. Kalau iko, aku bolehlah. Kalau iko, belum lagi. Soalnya malu, apa kecek orang iko? Manusia berpikir terbalik sekarang kan? Pikirannya terbalik. Disuruh panjangkan, hanya pendekan. Disuruh pendekan, hanya panjangan. Produksi disuruh panjangan pakaian, hanya pendekan pakaian. Anak SMA pakai baju TK. Gak pendek tuh. Maka jangan sering-sering ke mall. Awak naik eskalatornya pakai rok pendek. Awak turun eskalatornya pakai baju pendek. Akhirnya napas awak ikut pendek sedong. Jangan suka lah. Lapan, penyakit itu jangan pergi situ. Bahaya. Kalau tak penting betul jangan pergi. Tengok. Terbalik. Yang laki-laki disuruh pendekan pakaian, hanya panjangan. Disuruh kerja tukang sapu, tak nyo bulonyo. Dia panjangan. Kenapa kamu tak mendekkan? Susah ustaz. Apa yang susah? Orang yang disuruh potong celana awak bukan celana orang. Kalau celana orang disuruh motong, iyalah susah. Kok celana awak suruh mami pakai mau potong tuh? Dan motongnya pun kapan? Sebelum dipakai. Jangan sedang makai yang motong-motong gitu. Susah. Terbalik otak orang gini. Maka itu sekarang meluruskan lagi pandangnya itu husnuzan kita. Apa yang diberikan Allah pasti baik untuk kita. Apa yang diberikan Allah pasti buruk untuk kita. Iman itu belum ada atau tidak? Kadang-kadang kita melakukan, kadang-kadang orang menganggap nikmat itu kesehatan. Kadang-kadang nikmat itu diberi Allah juga penyakit. Kadang orang terlalu sehat badannya, lupanya ingat Allah. Seolah-olah dia tak mati-mati. Begitu dikasih sakit gigi, ala mulai ingat mati dia. Aduh, dakik mati lagi kata dia. Apa? Sakit gigi, baru sakit giginya. Bayangkan, kadang-kadang dengan sakit, orang baru sadar ingat kepada Allah. Kadang dengan sehat, orang lupa. Kemana-mana di jalan maraton, apa semuanya. Pagi olahraga, tengah hari futsal, sore sedikit main sepak bola, malam main tenis meja, tengah malam main badminton. Wah, wow, olahraga setiap hari. Dia pikir dengan olahraga itu dia tak mati, bang. Ada orang sedang main bola, nendang bola, gol, nyawa gol juga sekalian. Bukan dilarang, tapi coba kita berpikir, ini keadaan. Setiap saat, ikhwan, kita ini waktu kita sudah banyak terbuang. Para sahabat dulu mencari sisa waktu akhiratnya untuk dunia, tuan. Kita mencari sisa waktu dunia untuk akhirat. Jadi kalau sepanjang tahun tak ada sisa waktu dunia kita, tak akan pernah ke ta'lim tu. Tak akan pernah. Apa? Jangankan ta'lim, solat pun. Kenapa tak solat? Tak ada kesempatan, kata dia. Solat pun tak ada kesempatan. Kenapa? Dia mencari tak ada sisa waktunya. Bayangkannya ingat dunia itu, ikhwan. Mulai dari bangun tidur, dalam solat jangan disebut. Dalam solat tu tak adalah lagi. Kadang-kadang tak ingat sebelum solat, dalam solat ingat tuang. Antum datang taklim sini kan umpamanya, antum taklim. Antum ada punya teman yang berhutang sama antum. Biasanya orang yang berhutang selalu lupa dengan yang dia hutang. Tapi orang yang memberi hutang itu tak akan pernah lupa. Tapi anehnya lagi, ikhwan, ya, orang yang suka memberi hutang ini yang tak lupa dengan orang yang berhutang, tapi kalau dia belajar ngaji, selalu lupa dengan hadis. Anglah berapa apa hadis? 5 ustaz. Tambah cik. Begitu tambah, besok dituntut. Ngapa tinggal 4? Kata orang 5 aturannya jadi 6. Itulah ustaz. Otak ambo kola buntu, ustaz. Katanya. Dua. Apa kerja? Berdagang, ustaz. Apa dagang ini? Orang bayar kontan apa? Dagangan? Tidak, utang ustaz. Berapa orang berutang sama bang? 100 ustaz. Hafal ustaz. Siapa namanya? Alamatnya? Tuan-tuan ustaz, ustaz. Gitu. Wallah 100 orang yang berutang yang hafal sedang, hadis satu tak hafal yang. Apa yang rusak itu? Otaknya yang rusak atau hatinya itu? Si rusak. Tak ada semangat untuk itu. Kembali, ikhwan. Mari kita. Pada Allah Subhanahu wa taala kita bertakwa kepada Allah pada setiap apapun yang Allah berikan kepada kita, ingat itu baik untuk kita. Dengan husnuzon Allah akan baik pada kita. Sebab apa? Allah itu menurut persangkaan hambanya. Kalau kita katakan Allah tidak adil, Allah jahat, Allah tidak sayang kita, nanti Allah tak sayang pada kita. Tapi ingat, jangan diukur kasih sayang Allah itu dengan dunia. Kita sekarang tengok, kita mengukur semua dunia. Padahal sebatas apa dunia? Orang yang cerdas itu, orang yang memikirkan kuburan dan apa yang ada di balik kuburan, itu orang cerdas. Orang yang memikirkan kuburannya dan apa yang ada di balik kuburan, itu pintar. Apa buktinya orang pintar itu seperti itu? Coba bayangkan. Ini banyak mahasiswa nih. Hah? Antum mahasiswa masih? Iya. Untuk apa orang kuliah? Tentu ditanya doang. Antara tak tentu tujuan kuliah, mana kuliah? Ngabi-ngabi piti orang tua aja. Untuk apa kuliah? Hah? Yakin kuliah itu dapat kerja? Berapa banyaknya orang habis kuliah tak kerja? Nambah kerja orang aja. Tapi jawabannya, iyalah ustaz awak tak yakin. Tapi namanya juga usaha. Ada usaha tuah. Ang Yakin sudah jadi sarjana? Belum tahu Ustaz, tapi namanya juga usaha. Oke, Ang jadi sarjana. Sudah jadi sarjana, yakin dapat kerja? Belum tahu Ustaz, tapi namanya juga usaha. Oke, Ang dapat kerja. Yakin dapat gaji banyak? Belum tahu juga Ustaz, namanya juga usaha. Lah, lah berapa tuh usaha sudah alasan tuh? Usaha juga tuh, sebab kalau tak berusaha dimarah Allah. Ang dapat gaji, dapat ini. Yakin Ang hidup bahagia? Belum tentu juga Ustaz. Lah, iya namanya juga usaha Ustaz. Allah, Ang yakin mati? Nah, tuh. Ada tak dia bilang ragu-ragu? Nggak ada, yakin tuh Ustaz. Lah, ada tak usaha? Rupanya yang diragukan diusahakan, yang diyakini tak ada usaha. Kira-kira orang pintar orang bodoh? Arasola sendiri masing-masing, ya? Ambo tak ngecek. Pikirlah, yang kita ragu-ragukan kita usahakan pagi, sore, siang, malam, semua waktu kita untuk dunia, daripada dunia kepada dunia. Itu waktu kita. Kita dapatkan dunia. Allah memang janjikan ikhwan, kita minta dunia. Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha wa fi ilai ma'amalahu fiha wa fi ilai khasun. Barang siapa menginginkan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kami berikan kepada mereka sesuai dengan usaha mereka di dunia, dan mereka tidak kami rugikan, kata Allah. Kami berikan. Antum jadi orang engkar ke, antum jadi apapun, kalau mencari dunia untuk dunia, Allah bagikan. Tapi itu surah Hud ayat 15. Ayat 16-nya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illan nar. Orang cari dunia untuk dunianya, tidak ada ganjaran bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Araditum fil hayatid dunya? Kalau gitu apakah kalian lebih cinta pada kehidupan dunia? Wal akhiratu khairul lak min al ula. Kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupanmu yang pertama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih kekal dari ini. Maka orang yang cerdas, jadilah kita orang yang cerdas. Tapi itu tak berarti mencampakkan dunia. Ulama kita katakan, orang yang mencari dunia dengan amalan akhirat itu kehinaan dirinya. Tapi orang meninggalkan dunia untuk akhirat itu kesusahan hidupnya. Lalu bagaimana kita dunia? Seperti orang ke ladang. Kalau kita ke ladang itu nanam padi, nanam rumput. Nanam padi, rumput ikut. Kalau kita nanam rumput, kita tak dapat padi. Kalau kita cari dunia untuk dunia, ayat tadi kena. Allah kasihkan dunia, akhirat tak dapat. Tapi kita jadikan dunia bekal akhirat, dunia dapat, akhirat itu dapat. Maka itu makna zuhud. Yang lebih sederhana disebutkan, apa orang zuhud? Orang yang menjadikan dunianya untuk akhiratnya. Nah, itu orang zuhud lah. Nanti tentu tingkatan lebih tinggi, lain lagi tingkatannya. Tapi orang yang bisa menjadikan dunianya untuk bekal akhiratnya, itu tanda kezuhudan ada pada dirinya. Anda rasa itu juga? Waktu berjalan. Ya, maka kita sudahkan. Ya, ada yang nak berwudu, ada ini. Tapi baru satu bab ya. Baru satu bab takwa, ya. Karena tiga nasihat Rasul, mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk menyambungnya. Kalau dia tak ada sempat menyambung, besok pagi kita sambung. Ha, kan sambung menyambung gitu kan? Ya. Bukan sombong menyombong, ne? Sambung. Apa? Biasanya kalau hutang itu, hutang duit orang mudah lupa. Kalau hutang kajian biasanya jarang lupa. Kalau utang duit itu insya Allah lupa. Dengan orang tempat berutang pun lupa kita tuh. Ya. Nah, mudah-mudahan. Tapi nanti kita lanjutkan mudah-mudahan lah. Ya. Itu dulu. Moga karena waktu sholat lagi. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.